Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي رحماني ورحمكم الله. Pasal berikutnya dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Habibullah Ta'ala. Di antara perkara yang harus dijauhi oleh seorang talibul ilmi adalah fanatik kepada mazhab dan pendapat tertentu, bersikap asabiyah, ta'assub, fanatik kepada mazhab atau ta'assub kepada pendapat tertentu bukan jalan ahlul ilm. Yang wajib bagi ahlul ilmi al-ittiba'u bima ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Dan bila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju kepada apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Allah turunkan dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangimu dengan penghalangan yang keras dari jalan Allah taala. Maka mukmin tidak demikian. Kebalikannya, orang-orang yang beriman itu mereka hanya mengikuti apa yang datang dari Nabi atau sesuatu yang tidak menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Kitab, Al-Quran, War-Rasul, dan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sehingga berkata Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Habibullah Ta'ala, fayajibu li talibil ilmi ayyahdara anil asabiyyati وَتَفَرُّقْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَعَلُّقْ نَفْسَهُ bil mahabbati awil wala'i bi firqatihim faqat aw firqatin muayyanatin aw hisbiyatin muayyanatin. Penuntut ilmu itu wajib mereka menghindari sikap berkelompok atau bergolong-golongan yang mereka mengikat loyalitas atau dasar cinta itu atas ikatan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Ini gak boleh. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh mengikat dirinya dengan satu kelompok saja. Penuntut ilmu merdeka. Mereka mengambil ilmu dari siapa saja yang terpercaya. Mereka tidak peduli dari mana asalnya, selama terpercaya segi keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan darinya. Karena sikap berkelompok-kelompok, ta'assub kepada golongan-golongan, ini menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jalan yang ditempuh oleh salafun as-salih di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin, talabul ilm, mereka disebut dengan muslim seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Hajj, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah telah menamakan kalian dengan nama orang-orang muslim sejak dulu. Allah menyebut muslim. Tapi kita sayangkan sebagian kaum muslimin, penuntut ilmu bahkan, tidak jarang di antara mereka terkena syubhat atau terkena pengaruh asabiyah, fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu. Lebih parah daripada itu, dia taklid, bersikap membio kepada mazhab tertentu atau golongan tertentu. Dan ia tidak peduli walaupun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Dan itu kenyataan yang terjadi di antara kaum muslimin pada hari ini. Padahal ikhwati rahimani warullah, seluruh para imam madhab justru melarang kaum muslimin taklid kepada mereka. Tidak ada satu ulama pun yang memerintahkan agar mengikuti mereka dengan tanpa mengetahui alasan mereka berkata atau berpendapat. Seluruh a'immatul huda bersepakat, man istabana lahu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahiha, barang siapa yang telah nyata bagi dirinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yahillu lahu ayyakhudha qawla akhar aw ara'a rijal, enggak pantas bagi mereka mengambil pendapat atau perkataan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang kita tahu beliau adalah salah satu imam di antara imam ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan, atau beliau bernama Nu'man, An-Nu'man Ibnu Thabit rahimahullahu taala, para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya telah meriwayatkan riwayat yang banyak dari beliau tentang ucapan yang indah, patut kita ingat ucapan beliau. Di antaranya beliau berkata, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Bila telah sahih sebuah hadis, maka dialah yang menjadi madhabku. Makna ini bukan maknanya semua ucapannya Abu Hanifah hadis yang sahih, bukan. Tapi makna ungkapan beliau yang mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, maksudnya bila dijumpai perkataanku lalu ada sebuah riwayat yang sahih, perkataanku berbeda dengan riwayat itu, riwayat yang sahih itulah yang menjadi pendapatku. Beliau kembali kepada al-haq. Beliau juga mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang, ay ya'khudha bi qawlina, mengambil begitu saja pendapat-pendapat kami, ma lam ya'lam, yang dia tidak tahu, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambil pendapat itu. Maksudnya haram hukumnya bagi seseorang berfatwa dengan fatwaku, berpendapat dengan pendapatku, tapi dia tidak tahu mengapa aku berpendapat seperti itu, apa dalilnya. ayatnya mana, hadisnya mana, pendahulunya siapa, sahabat mana yang mengatakannya. Tidak halal yang seperti itu. Karena sebagian kaum pada hari ini jangan mengatakan aku bermazhab Syafi'i, maka tidak mau mengambil kecuali dari Imam Syafi'i. Padahal kadang-kadang yang dia katakan sama sekali enggak ada dari mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafidzullah tadi siang tentang masalah membaca surat Yasin bagi orang yang meninggal dunia. Imam Syafi'i sama sekali tidak berpendapat sampainya pahala yang dikirimkan dari bacaan surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia, karena beliau berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa laisa lil insani illa ma sa'a." Beliau berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi manusia itu balasan dari Allah kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan Nabi menegaskan, "Idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min salas." Bila anak Adam meninggal dunia, urusannya dengan dunia telah terputus kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah ilmin yuntaqau bi wa waladin yad'ullaha lahu. Tidak ada disebutkan di situ tentang pahala mengirim bacaan Quran. Mengirim pahala bacaan Quran maksud saya. Tapi ulama orang-orang Syafi'i di negeri kita berkata itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia berdusta atas nama siapa? Syafi'i. Tidak pula Abu Hanifah, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Imam Malik. Wallahu alam bisawab. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lainnya Imam Abu Hanifah mengatakan, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Haram hukumnya barang siapa yang tidak mengetahui tentang dasar hukum aku berbicara, kemudian dia berfatwa dengan perkataanku. Ahlu sunnah, talibul ilm, harusnya begini menempatkan dirinya. Ketika dia berpendapat, minimal dia memiliki salaf. Apa maksudnya salaf? Apa maksudnya salaf, Iman? Pendahulu. Siapa yang pernah berkata seperti itu? Siapa yang pernah mengatakan seperti ini dan itu? Sepertinya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Orang-orang belakangan kemudian menetapkan pokoknya manusia siapapun meninggalkan berhukum dengan hukum Allah karena juhud ataukah karena dia meninggalkan begitu saja langsung dikafirkan. Kita tanya sama dirinya, siapa salaf baginya? Siapa di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut yang berkata seperti perkataannya? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang mendahului mereka justru berkata kebalikannya. Seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, yang justru mengatakan bahwa maknanya lah bukan kafir seperti yang kalian anggap kafir, tapi kufrun duna kufrin. Kekafiran yang belum mengeluarkan dari milah ini, tapi hampir-hampir saja dikeluar dari milah ini. Contoh yang lainnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa di antara mereka, kalangan para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang memaknakan ayat ini adalah keluar 40 hari. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Siapa di antara para sahabat yang menafsirkan seperti itu? Bahwa mana pun tuh bayar umat ukhrijat lazatnya, dia khuruj selama 40 hari. Siapa di antara para sahabat yang menafsirkan seperti itu? Minimal demikian. Karena memang ikhwati rahimani Allah, sekarang ini banyak manusia seperti tadi diterangkan oleh Al-Ustaz Hafidzullah Ta'ala, wasayati zamanun minan nasi yastafiya bi ghairi ilmin yusamma bi ruwai bidati. Kalau kata Rasulullah SAW, akan datang satu masa banyak manusia berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu. Mereka disebut dengan apa? Ruwai bidah. Sekedar semangat dalam apa? Beragama, tapi tidak mengerti apa? Ilmunya. Nah makanya Rabbina Rahimah, ucapan Abu Hanifah ini nasihat yang besar bagi kita. Kalau kita menjumpai ada ulama pulan yang berkata begini, itu masih dituntut lagi. Alasan ulama pulan berkata begini itu apa? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Yang dipahami oleh para sahabat seperti apa? Ulama ini memahami demikian. Begitu baru kita ambil perkataannya. Dan ikhwati rahimani wa di dalam riwayat yang lainnya Abu Hanifah mengatakan fa innana bashar, karena sesungguhnya kami ini manusia biasa. Naqulul qawla liyaw wa narji'u anhu ghadan. Kadang-kadang hari ini kami berkata begini, berpendapat seperti ini, besok mungkin kami rujuk dari pendapat kami itu kepada pendapat yang lainnya. Paham maksudnya, ikhwan? Maka Anda menjumpai kadang-kadang para ulama itu berkata, atau kadang-kadang seorang muallif, penulis buku akan mengatakan tentang suatu perkara di mana satu imam punya dua pendapat. Sehingga mereka berkata min ahadi aqwa min ahadi qaulil imam Ahmad, di antara dua pendapat Imam Ahmad mengatakan begini, mengatakan begitu. Oke? Tentang bacaan amin misalnya. Sebagian ulama berkata Imam Ahmad misalnya ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung mengucapkan amin. Di pendapat yang lainnya beliau mengatakan tidak, menunggu sampai imam mengucapkan amin, kita ikuti amin. Wallahuan. Ini hal yang biasa karena memang sebagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan fa inna nabasyar. Sesungguhnya kami ini manusia. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Kami mengatakan dengan satu pendapat pada hari ini dan kami rujuk dengan pendapat yang lainnya besok. Wa fi ukhra di dalam perkataan yang lainnya, suatu ketika Abu Hanifah berkata kepada muridnya, waihaka ya Ya'qub, jangan begitu engkau wahai Ya'qub, celaka kalau engkau begitu. Ya, ini Abu Yusuf namanya, dikenal masyhur dengan sebutan Abu Yusuf. La taktub kullama tasma minni, kullama tasma'u minni, jangan kamu tulis sembarang apapun, apa saja yang keluar dari mulutku. Maksudnya jangan setiap kamu dengar perkataanku tulis, perkataanku tulis, perkataan tidak. Fa inni qad ara ra'yal yawma wa atruku ghadan, karena aku hari ini mungkin memandang pendapatnya seperti ini, besok aku tinggalkan pendapat itu. Fa ra'ya ghadan wa atruku ba'da ghad, besok aku berpendapat begini, besoknya lagi mungkin akan aku tinggalkan. Karena manusia itu berproses. Oleh? Mereka berproses. Ilmu mereka bertambah, bertambah, dapat pengetahuan yang lainnya. Wajar. Dahulu Al-Imam Al-Albani sebelumnya mengatakan hadis tentang mengumandangkan adzan di telinga kanan bagi bayi yang baru lahir dan di telinga kiri untuk iqamah itu, hadisnya Hasan. Ternyata setelah beliau berkembang, berkembang masa, berdiskusi dengan murid-muridnya, ternyata mendapati faedah, oh ternyata riwayat itu bukan Hasan, riwayatnya justru apa? Dhaif. Biasa seperti ini. Oleh ikhwan, berprosesnya demikian, itu bukan menunjukkan bahwa Imam Al-Albani pelintat-pelintut, terlalu zalim oleh mengatakan demikian. Tidak, karena memang itu manusia demikian. Kadang dia berpendapat A, esok dia berpendapat yang B. Asal dia berbicara dengan dalil, kemudian dia menjumpai sesuatu yang lebih benar atau sesuatu yang hak yang dia pahami selama ini keliru, justru itu menunjukkan kemuliaannya kembali kepada apa? Kebenaran, tidak berbekang dengan kebatilan yang ada padanya. Kemudian beliau mengatakan pula fa idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan dengan sebuah pendapat isinya menyelisih kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan saja pendapatku itu, kata Abu Hanifah. Beliau ingin mengajari kepada talibul ilm, mengambil dari manusia itu faedah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Rabbul alamin dengan jalan yang benar. Saya mau menanya ulang kepada antum semua. Apa sih hakikat ilmu itu, ya kawan? Saya pernah terangkan di awal pembahasan. Buku ini. Yang dari awal mengikuti, insya Allah dia menulis. Kalau tidak lupa. Dan kalau bukunya gak hilang. Ya kawan, ya? Atau kalau gak kertasnya tercecer gitu. Soalnya nanti antum buku catatan antum buat bungkus kacang lagi. Ibu-ibu ya. Tuh, apa ya kawan? Hakikat ilmu itu apa? Ilmu yang benar itu yang bagaimana? Atau diganti pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Abu Layla. Sahih apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, tapi yang saya inginkan hakikatnya yang bagaimana. Sahih itu demikian, tapi bukan itu yang saya inginkan. Jika seseorang memiliki ilmu itu apa asarnya? Tentu. Sahih. Hakikatul ilmi mayunajjia sahibahu min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah. Ilmu yang sejati yang bermanfaat itu bagi pemiliknya yang bisa menyelamatkannya dari fitnah dunia dan fitnah di yaumil qiyamah. Ucapannya siapa? Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wadhiyah. Masih ingat? Antum jangan pura-pura lupa loh, Ivan. Bapak-bapak, antum pura-pura lupa ini ya. Tayyibahillah rahimanillah. Demikian. Jadi kalau memang ucapan para ulama itu berdasarkan Quran dan Sunnah, inilah yang bisa membuat kita itu selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Bukan karena hiasan-hiasan perkataannya, pandai menyusun retorikanya, atau apa namanya kalau orang pandai ceramah itu apa namanya? Oratornya, bukan karena oratornya, bukan. Berapa banyak para ulama yang bicaranya biasa saja. Datang, tapi keilmuannya masya Allah. Kalau orang duduk di majelisnya, dia dapat faedah yang banyak sekali. Dan berapa banyak manusia berbicara dan dia orator, ilmu yang didapat yang dikeluarkan darinya sedikit. Majelisnya nggak membuat manusia takut kepada Allah. Maka sekali lagi ucapan beliau mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi itu perhatikan apa yang dikatakan oleh orang itu. Apa dasar hukumnya? Lihatlah kemudian Imam Malik. Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, innama ana bashar. Saya ini manusia biasa. Ukhti'u wa usibu. Kadang saya benar, kadang-kadang saya juga bisa salah. Kadang saya salah, kadang saya benar. Fanduru fi ra'i. Maka beliau tidak mengatakan dengan kalimat ra'a, tapi beliau mengatakan kalimat nazar. Fi'il amrnya unduru. Berarti ini memerintahkan teliti dengan seksama apa yang menjadi pendapatku. Bukan sekedar oh pokoknya ada perkataan Imam Malik kemudian diambil, enggak. Wadihwan. Tetapi beliau mengatakan fanduru, perhatikan dengan teliti tiroi apa yang menjadi pendapatku. Fakulu ma wafakul kitab wa sunnah fakuluhu. Setiap yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, ya ambil oleh kalian dia. Wakulu malam yuwafikil kitab wa sunnah, dan setiap yang tidak sesuai dengan isi Quran dan Sunnah, fakuluhu, tinggalkan saja pendapatku itu. Sekali lagi, seorang ahli sunnah, Imam Ahli Sunnah mengajari kepada kaum muslimin, thalabul ilm itu betul-betul yang dia lihat dari isi perkataannya itu dalil-dalilnya. Bukan sekedar melihat imamnya. Kemudian beliau pun mengatakan dalam ucapan yang lainnya, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu manusia pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Oke, kawan? Tidak itu Abu Bakar, tidak itu Umar, tidak itu Utsman, tidak itu Ali, tidak itu Muawiyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, seluruh para sahabat, tabi'in, imam yang empat, apalagi coba orang di zaman sekarang. Tengok dulu apa yang dia katakan. Kata-katanya bisa diambil kalau sesuai dengan dalil. Kalau tidak ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya jangan sekali-kali manusia meninggalkannya. Karena Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada, khawatir orang yang menyelisih perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Allah timpakan kepada mereka itu fitnah atau adab yang pedih. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak mungkin salah. Adapun perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memungkinkan salah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga mengatakan, Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang 10 buah pertanyaan, setiap ditanya beliau berkata ma'adri, saya enggak tahu. Tanya lagi ma'adri, wallahu alam, saya tidak tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Terus sampai cuma satu soal aja yang bisa dijawab. Kemudian dia tanya, bukankah kamu ini imamnya Darul Hijrah? Bukankah kamu ini Imam Malik? Imamnya Darul Hijrah. Kata Imam Malik, sampaikan kepada manusia. Imam Malik gak bisa jawab pertanyaan. Karena aku ini manusia juga. Kadang aku benar, kadang aku salah. Apa engkau ingin menjadikan punggungku ini sebagai jembatan bagi kalian di atas api neraka? Bila aku berkata tentang sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, lalu kalian mengambil begitu saja. Ini peringatan dari beliau, ikhwati rahimani Allah, untuk mengingatkan kepada kaum muslimin. Lihat yang dikatakan oleh manusia siapapun itu. Thalabul ilm demikian. Enggak boleh fanatik kepada golongan. Benar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Habibullah Ta'ala tadi siang, bahwa manusia enggak mungkin lepas dari mazhab. Itu tidak mungkin. Yang dilarang dalam Islam itu fanatik kepada mazhab. Sebut saja para ulama mana yang tidak bermazhab. Enggak ada. Imam Ibnu Taimiyah bermazhab. Apa mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah? Hambali. Imam Ibnu Katsir bermazhab. Apa mazhabnya Ibnu Katsir? Syafi'i. Sahihun bermazhab. Ulama kita bermazhab. Ibnu Qayyim bermazhab. Syekh Albani bermazhab. Syekh bin Baz bermazhab. Tapi adakah dijumpai bahwa mereka itu fanatik kepada mazhab? Tidak. Sehingga tadi siang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdullah, enggak ada manusia bisa lepas dari mazhab. Sebab pada zaman sekarang setiap manusia itu berbicara tentang suatu hukum, pasti dia akan mengambil salah satu dari perkataan empat imam yang ada. Enggak mungkin tidak. Kalau enggak ada pada perkataan empat imam yang balik, berarti justru nyelana ini. Paham ya, kawan? Ulama-ulama ini enggak ada berbicara, kemudian dia bicara, oh, berarti dia setara dengan siapa? Empat imam ini minimal dia setara, atau mungkin dia lebih pintar daripada siapa? Mereka enggak mungkin, alhamdulillah. Semua perkataan, semua penjelasan telah dijelaskan oleh para ulama ini satu sama yang lain saling melengkapi. Lihatlah ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah ini tanda keberkahan dakwah Imam Syafi'i. Hampir seluruh muka bumi ini, atau dikatakan sebagian besarnya muka bumi ini, kaum muslimin menisbatkan diri mereka kepada mazhab apa? Syafi'i. Termasuk di negeri kita ini, Indonesia. Kampung kita ini apa? Balikpapan lebih kecil lagi. Mana ini kan masjid apa ini? Enggak kan kalau masuk masjid nasi enggak ya, mana ya? Ikhwati rahimani Allah, kuliah ikhwati rahimani Allah, lihat. Tapi berapa banyak manusia yang enggak mau mengambil, menukil ucapan-ucapan beliau yang patut dicatat dengan tinta emas. Di antara ucapan beliau menyebutkan ajma'ul muslimin, ajma'ul muslimuna ala anna man istabana law sunnata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'inna law ayyada'a liqawli ahadin. Sepakat seluruh kaum muslimin atas manusia yang mengerti, tahu ada sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu gara-gara perkataan seorang tokoh. Terjemah bebasnya kurang lebih demikian. Jadi enggak halal bagi seorang muslim ketika dia tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi, tapi dia berkata, tapi saya kan mazhabnya ini. Enggak boleh. Ada seseorang dikatakan, luruskan shafmu, rapatkan shafmu. Nabi berkata dalam Imam Muslim, la tusawwuna shufakum aw la yukhalifana Allah baina wujuhikum. Lurus dan rapatkanlah shafmu atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, yaitu berselisih. Apa kata mereka? Tapi saya kan mazhabnya Syafi'i. Kalau rapat shaf itu ya cukup di sajadah saja. Kalau kita tanya, Syafi'i yang mana? Syafi'i yang dimaksud Muhammad bin Idris atau Syafi'i tetangganya, kan gitu ya, benar? Kalau Syafi'i tetangganya enggak tahu, tapi kalau Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah enggak ada yang berkata begitu. Enggak ada juga dalam kitab Al-Um, kitab Majmu' al-Muhaddats, tulisan dari murid-muridnya, enggak ada. Wallahu taala alam bisawab. Al-Majmu' al-Muhaddats karya Imam An-Nawawi yang berfatwa apa? Syafi'i enggak ada menanggapi seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan ikhwali rahimani warahmatullah, suatu perkataan yang sangat indah. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu wa fi riwayah fattabi'uha wala taltafit wala taltafitu ila qauli ahadin. Bila kamu dapatkan dalam tulisanku ada perkara yang menyelisih sunnahnya Rasulullah, hendaklah engkau berkata, berpendapat dengan sunnahnya Rasulullah. Tinggalkanlah apa yang telah aku katakan. Dalam riwayat yang lain dia berkata, ikuti sunnah tadi, jangan berpaling kepada siapapun perkataan mereka. Termasuk kepada siapa Imam? Syafi'i. Di hadis yang lain, di ucapan yang lainnya, ucapannya persis sama dengan ucapan Imam Abu Hanifah. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Bila ada sebuah hadis yang sahih, dia adalah apa? Mazhabku. Ini dipahami oleh orang Syafi'iyah Indonesia. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, dipahami terbalik. Pemahamannya bahwa berarti pendapatnya Syafi'i semua hadis sahih. Salah paham. Dan ini saya bertemu dengan beberapa asatidz yang ada, maksudnya ustaz-ustaz di Jawa. Ya bukan, maksudnya bukan ustaz yang dikenal ma'ruf dengan keilmuannya. Ya wajar lah orang Indonesia itu kan dikit-dikit bisa ceramah disebut apa? Kan gitu ya Fania? Nah ketemu. Ketika saya berbicara tentang masalah mazhab Syafi'i dan sebagainya, berdialog dengan beliau, berdiskusi, dia mengatakan, saya percaya semua ucapan Imam Syafi'i itu benar. Saya kaget, bagaimana engkau menempatkan ucapan hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu bani Adam, kullu bani Adam khotok, setiap anak Adam itu sering melakukan apa? Salah. Lah Syafi'i ini siapa? Kok sampai engkau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ini siapa? Kok kamu berani mengatakan bahwa saya percaya semua ucapan Imam Syafi'i itu benar? Karena dia berkata, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila hadis itu sahih maka dia mazhabku. Berarti semua mazhabnya Syafi'i itu sahih hadisnya. Salah paham ini alhamdulillah. Padahal Mas Imam Syafi'i kalau dia menjumpai sebuah riwayat yang sahih, kalau ada perkataannya yang menyelisihinya, baik ketika beliau masih hidup maupun sepeninggalnya, ini tanda beliau sudah bertobat dari perkataannya yang dulu yang menyelisih ucapan Nabi. Karena bisa jadi pendapatnya di suatu ketika dia tidak menjumpai dalilnya, lalu ia berijtihad, di masa berikutnya murid-muridnya menjumpai dalil, dia tobat mengikuti dalil itu setelah matinya. Ini tanda fakihnya seseorang, jauhnya pandangan seseorang. Perkataannya bisa benar bisa salah, maka dia bertobat di masa hidupnya maupun sesudah matinya. Dan beliau bukan orang yang fanatik kepada pendapat pribadinya, sehingga terkenal ucapan beliau kepada muridnya yaitu Abu Abdillah yang Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi war rijali minni, engkau lebih tahu tentang ilmu hadis dan perawi-perawi hadis dibandingkan aku. Faidakan hadis sahih, bila ada sebuah hadis yang benar-benar bukti sahih, kata beliau, fa'limuni, ajari aku, beritahu aku bihi, tentang hadis itu. Ayu syai'in yakun, di mana hadis itu bisa aku dapatkan? Kufiyan, aw basariyan, aw syamiyan. Enggak peduli saya di Kufah, di Basrah, di Syam, saya akan datang hatta adhaba ilai idza kana sahih. Ah, sehingga aku bisa mendatangi hadis itu, mempelajari hadis itu kalau memang hadis itu apa? Sahih. Masyaallah. Ini namanya ilmiah. Tidak ngajari thalabul ilmi untuk apa? Fanatik. Nah, saya dengar sebagian penuntut ilmu begitu. Kenapa engkau melakukan ini? Kata ustaz begini. Kok kata ustaz? Tanya dalilnya ustaznya apa? Dan saya sering mengatakan kepada antum, ada berjumpa saya di Purwokerto seorang lelaki ketika salah saking fanatiknya kepada salah, saya katakan, "Mengapa engkau demikian kepada si fulan?" Kata dia, "Demi Allah, sumpah lagi dia. Kalau si fulan salat dengan satu kaki, maksudnya kakinya sendirian. Kaki kiri berdiri, kaki sendirian, kata dia, aku akan salat dengan satu kaki juga. La haula wala quwwata illa billah." Oke, ini kemana akal sehatnya, teman-teman ya? Sehingga saya katakan, "Nah, kalau fulan salatnya kentut, masa kamu kentut juga?" kan gitu. Faham ya kan? Nah, ini contoh apa? Salah beli ilmu gak boleh begitu. Kemudian lihat ucapan beliau yang lainnya. Kullu hadisin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fawwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua perkataan yang terbukti datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi pendapatku walaupun kamu tidak mendengar dariku. Maksudnya begini. Kalau seandainya engkau menjumpai pendapat-pendapatku suatu ketika ada sebuah riwayat yang sahih, lalu kalian belum pernah mendengar dari aku, niscaya aku akan menjadikan dia sebagai pendapatku seandainya aku masih hidup. Kalaupun aku meninggal, tinggalkan ucapanku, ambil hadis itu. Ini namanya ilmu. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Ikhwan, saya mau tanya sama antum. Misalnya kita mau berbicara, tapi ini tidak untuk menunjukkan rendahnya si A dengan si B, tidak. Seandainya antum ditanya, pinter mana guru sama murid? Jawab, coba Ikhwan. Yang antum tahu, pinter mana guru sama murid? Guru apa murid? Guru? Lah kalau murid ini gurunya 1000, si gurunya ini kan dari 1 nih. Faham ya kawan? Dia dapat dari guru ini, dapat pula dari guru yang lainnya. Lebih banyak mana ilmunya kawan? Coba antum lihat. Melimanya lagi nih. Hah? Jawab. Bagaimana? Murid atau guru? Nah, baru ini terbukti. Antum baru berkata sedetik, berubah sedetik. Itu menunjukkan bahwa manusia memang begitu. Soalnya kawan, maka tidak ada manusia yang apa namanya pendapatnya bisa begini begitu langsung. Kadang dia berubah. Imam Ahmad, sebagian orang berkata bahwa dia lebih berilmu daripada Imam Syafi'i, tapi dalam masalah ilmu apa? Hadis. Apakah dia mengajari murid-muridnya untuk fanatik kepada Imam Ahmad? Sama sekali tidak. Sampai Imam Ahmad itu pernah mengajarkan kepada anaknya bernama Abdullah, suruh menghafal 10 hadis. Semangat ini anaknya, suruh menghafal seluruh hadis dengan matannya, apa dengan sanadnya. Sudah selesai suruh setor sama Imam Ahmad. Selesai setor, Imam Ahmad berkata, "Tahu enggak? Tadi yang kamu hafalkan itu semuanya riwayatnya dhaif." Kalau antum kira-kira gimana, Pak Mina? Sudah ngapal capek-capek, kata Imam Ahmad, riwayatnya apa? Dhaif. Sebenarnya Imam ingin mengajari kepada anaknya. Thalabuddin. Bukan sekedar menerima dari seseorang, dia teliti lagi apa yang dikatakan oleh orang itu. Ngerti ini, Pak? Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "La tuqalliduni wa la tuqallida Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu." Jangan taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan pula kepada Syafi'i atau Al-Auza'i atau kepada Ats-Tsauri. Ambil dari mana mereka mengambil? Ini imam yang muktabar, ikhwan. Apalagi yang belakangan. Hah? Jangan taklid kepada mereka. Diambil dari mana mereka mengatakan? Sampai beliau mengatakan, "La tuqallid dina ka ahadan min haula." Jangan menjadikan urusan agamamu engkau taklid kepada seseorang di antara manusia yang ada. Urusan agama itu bukan permasalahan katanya anu, katanya fulan, wis iki wae atau pak kiai yang berkata. Jadi beliau mengatakan, jangan kamu dalam masalah agama ini taklid kepada seseorang di antara manusia. Majanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ahubbi, tapi jadikanlah agamamu itu sesuatu yang datang dari Nabi, yang datang dari para sahabat, ambil dia. Sumatabiina ba'dur rajul fi mukhayyar. Kata beliau, kemudian baru orang-orang pilihan sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berbuat baik mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Al-Auza'i, wa ra'yu Malik, pendapatnya Imam Malik, wa ra'yu Abi Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah. Kullu ra'yu, ingat, itu cuma pendapat. Paham ya, Ikhwan? Itu cuma pendapat. Wa huwa indi sawab, di sisiku, kata Imam Ahmad, ya sama saja namanya pendapat. Wa inna marujah fil athar, hujjah ilmu, dalil itu yang ada jejak-jejaknya datang dari sahabat sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hujjah, itu ilmu. Faham, Ikhwan? Sehingga apa, kita belajar ilmu itu tenang. Belajar di manapun lihat, oh ini ketahuan, ini pembicaraan enggak pakai dalil. Si pulang ngambil pakai dalil, selesai permasalahan. Kalau begitu keadaannya ahlul ilmu, maka dia hidupnya akan selalu apa? Ilmiah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ahlul ilmi dilarang bersikap taklid. Kalau baca sebuah kitab, cari kitab yang lainnya. Makanya kau bilang, kita membaca kitab apa ini? Apa? Sifat Salat Nabi. Kita akan banyak menjumpai faedah yang luar biasa dalam tulisan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi begitu kita membaca kitab yang lainnya, Sahih Fikus Sunnah, kita pun akan menjumpai juga banyak faedah yang kadang-kadang perkataannya berbeda dengan pendapat Imam Al-Albani. Antum baca sifat salat nabinya Al-Imam Al-Husaynin, akan ada banyak yang berbeda dengan tulisannya Al-Imam Al-Albani. Begitu ahlul ilmi. Wadah? Ilmiah, dia menambah, dia menambah, dia menambah, kemudian dia melihat mana yang rajih. Tidak takluk kepada satu tokoh pun. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwati rahimani warahmatullah. Adapun masih bab ini, saya akan terangkan lagi beberapa ucapan beliau di sini yang menjelaskan tentang asas agama Islam dari kitab atau nukilan dari kitab Hadiyatus Sultan ila Muslimin Biladil Yaban, halil muslim mulzamu bittiba'i madahibin muayyan minal madahibil arba'ah. Hadiah dari Sultan bagi kaum muslimin negara Jepang, apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu dari mazhab imam yang empat. Nah, diterangkan di sini oleh beliau. Insyaallah sebagian di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada isyarat? Ada ganjalan? Baik, paham ya, Pan ya? Paham ya? Insyaallah minggu yang akan datang saya yang bertanya khusus buat Abu Layla yang di depan ya, sama Abu Dafa gitu. Dan ini sama Abu Sabit. Insya kalau antum bisa duduk di belakang, saya suruh ke depan antum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.